Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Karena bin azakumullah telah diuraikan tadi poin pertama dari sikap hikmah di masa fitnah ialah kembali kepada pihak-pihak yang Allah perintahkan kita untuk kembali kepada mereka. Ada dua pihak. Yang pertama adalah kembali kepada Rasulullah SAW atau kembali kepada sunnah beliau yang termaktub dalam Al-Kitab wal-Hadith, sunnah dengan pemahaman Salaful Ummah. Dan yang kedua ialah kembali kepada para ulama, ulil amri di kalangan kaum muslimin. Kepada ahlu zikri, ahlu ilmi di kalangan kaum muslimin. Terkait dengan poin yang kedua ini. Di sini ada beberapa ketentuan penting. Supaya kita dikatakan benar-benar kembali kepada ulama. Yang pertama ialah kembali kepada ulama. Bukan kepada selain ulama. Di sana ada ulama, ada yang bukan ulama, ada yang juhala. Barakallahu fikum. Yang diperintahkan bukan kembali kepada orang-orang jahil. Bukan kembali pada orang-orang yang majhul. Yang tidak dikenal siapa dia, bagaimana keilmuannya dalam perkara fitnah. Tidak boleh juga kembali kepada para pemula-pemula dalam perkara ilmu. Tapi kembali kepada para ulama. Jelas. Ini yang pertama. Yang kedua, yang dimaksudkan dengan ulama di sini adalah ulama ussunnah. Ulama yang mengerti syariat. Yang mengerti bimbingan Alkitab, sunnah dengan pemahaman salaf. Sebab Allah mengatakan fas'alu ahlal zikri ay ahlul ilmi, yang dimaksud dengan ilmu-ilmu syariat, dan mereka adalah orang-orang yang di atas bimbingan yang hak, di atas bimbingan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan ulama usu yang jelek, bukan ulama ubbalal, bukan ulama yang dikatakan ulama tapi dia penyesat-penyesat umat. Dibedakan ada ulama ul-khair, ulama ul-syari'ah, ada ulama ul-su', ulama ul-dalalah. Ada ulama-ulama yang menebarkan kebaikan, ulama yang memahami syariat. Ini dimaksud. Ada pula orang-orang yang dikatakan alim, dikatakan ulama, tapi dia ulama-ulama penyesat umat. Ini enggak diperbolehkan. Nabi kita Muhammad SAW bahkan mengkhawatirkan umatnya terkena penyesatan-penyesatan doktrin-doktrin ulama-ulama imam-imam penyesat umat. Disebutkan dalam hadis Thauban radhiyallahu anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhwafu ma akhafu ala ummati al-a'immatul mudhillin. Yang paling aku khawatirkan menimpa umatku para imam-imam penyesat umat. Imam meliputi ulama yang diulamakan, yang ditaati, yang diikuti. Tapi dia dikatakan mubillin, penyesat-penyesat umat. Yang ini tidak mungkin dijadikan sebagai rujukan referensi di masa fitnah. Maka yang dimaukan ulama ussunnah. Kembalinya pada ulama-ulama sunnah. Kembali kepada ulama ubbalal. Kembali pada ulama ussu. Ulama yang fasik. Masyhur dengan kefasikannya. Masyhur dengan penyimpangan-penyimpangan bid'ahnya. Itu penyimpangan, itu kesesatan, bukan solusi dari fitnah. Tidak boleh. Ulama ussunnah, yang kedua. Yang ketiga ialah, yang dimaksud dengan ulama di sini adalah ulama ul-kibar. Ulama yang telah senior. Senior usianya, ilmunya juga. Diketahui oleh para ulama-ulama yang lain, diakui oleh ulama-ulama yang lain, sebagai ulama kibar. Rasul mengatakan dalam sabdanya, al-barakatu ma'a akabirikum. Barokah itu bersama dengan ulama-ulama kibar kalian. Kata akabirikum. Juga dari athar Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu wa arbah. Beliau mengatakan, la yazalun nasu bi khairin ma akhadul ilma an akabirihim. Umat manusia akan senantiasa baik selama mereka mengambil ilmu dari akabir mereka, dari ulama-ulama kibar mereka. Wa idza akhaduhu an sigharihim atau an asagirihim halaku. Ketika mereka mengambil ilmu dari orang-orang sigar mereka, yang kecil di kalangan mereka, halaku, akan binasa. Ulama kibar. Ulama kibar. Untuk mengetahuinya harus ada rekomendasi dari ulama-ulama yang lain yang juga kibar. Mereka yang saya menunjukkan, ini ulama kita yang kibar, ini ulama kita yang kibar, diakui oleh para ulama-ulama yang lainnya. Yang menentukan ulama, bukan kita. Ulama. Barakallahu fikum. Dipahami ya, ya, ulama kibar. Termasuk ulama kibar, katanya para ulama una, ialah ulama-ulama yang masih sigar, yang masih muda-muda usianya, atau yang masih muda-muda keilmuannya, tetapi dia menukil dari ulama kibar. Namanya as-saghir anil kabir. Dia bukan orang pertama kali mencetuskan, hanya menukil. Ulama sigar mengambil dari ulama kibarnya, menyampaikan kepada umat. Ini tidak ada masalah. As-saghir anil kabir huwa kabir. Ulama yang masih saghir tapi mengambil, meriwayatkan dari ulama yang kibar, dia juga termasuk kibar. Jadi ditegaskan oleh Ibrahim Al-Harbi rahimahullahu ta'ala. Yang menjadi pembahasan di kalangan para ulama ialah ketika kembalinya kepada ulama-ulama yang bukan kibar. Dia ulama sunnah, bukan ulama dalalah. Dia ulama sunnah, masyaikhus sunnah, tetapi belum diakui ulama yang lain sebagai ulama kibar. Yang berbahaya, kembali kepada ulama sigar dengan tanpa merujuk ulama kibar. Ini bahaya. Di antara yang diingatkan oleh para ulama una ialah al-hadharu mimma yanfaridu bihi sigar dunal kibar. Mewaspadai. Mewaspadai segala sesuatu yang bersendirian dengannya ulama sigar dengan tanpa ulama kibar. Hati-hati. Di situ ada mazalatul qadam. Tempat tergelincirnya kaki kita. Tempat-tempat penyimpangan-penyimpangan. Sebab yang namanya sigar belum teruji kemampuannya. Belum teruji hikmahnya, ta'aninya, kehati-hatiannya. Seringkali terburu-buru. Dan juga menyelisihi riwayat tadi. Al-barakatu ma'a akabirikum. Sehingga bukan semata-mata kembali pada ulama sunnah, tapi kembali pada ulama sunnah yang kibar, yang masyhur dengan sunnahnya, dengan da'wah salafiyahnya, dengan kebaikan-kebaikannya, dan dia dikenal oleh para ulama yang lain, termasuk jajaran ulama-ulama kibar. Itu ada di setiap generasi. Atau merujuk pada ulama sunnah yang masih sigar, tapi dia menukil langsung dari para ulama kibar. Hati-hati. Termasuk ciri-ciri penyimpangan. Ketika hanya kembali kepada ulama, walaupun dia ulama sunnah, tapi bukan ulama kibar, tanpa merujuk kepada ulama-ulama kibar. Barakallahu fikum. Ini hati-hati. Paham? Ya, dipahami. Yang berikutnya yang keempat. Ketentuan yang keempat ialah, yang dimaksud dengan ulama kibar tadi, ialah ulama ul-kibar al-mutakhassisun bifannihim. Ulama-ulama kibar yang spesialis bidangnya. Barakalawakum. Dibahami insyaAllah ya. Dasarnya adalah hadisnya Rasulullah SAW. Iza wussidal amru ila ghairi ahlihi fantadiri sa'ah. Kalau urusannya diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggu kebinasaan. Tunggu kebinasaan. Dan dengan kesepakatan semua pemerhati ilmu, rujukan masing-masing bidang ilmu ialah ulama-ulama kibar yang spesialis bidang tersebut. namanya al-mutakhasisun fi dzalikal ilm. Kalau yang kita bicarakan babnya tafsir, maka merujuk pada ulama tafsir, ulama kibar bab tafsir. Yang kita bicarakan masalah fiqih, maka kembali pada para fuqaha, ulama kibar bab fiqih. Yang kita bicarakan masalah hadis, maka rujuk kepada ulama kibar bab hadis. Barakallahu fikum. Tapi ketika kita bicarakan masalah fitnah, masalah syubhat, masalah syahwat, tentang ideologi yang menyimpang, pemahamannya sesat, kelompok-kelompok yang menyimpang, ini kembalinya pada ulama khusus. Ulama khusus, bukan ulama tafsir, bukan ulama fiqih, bukan ulama lughah. Mereka disebut dengan fuqaha'ul fitnah. Fuqaha'ul fitnah. Fuqaha, ulama fitnah. Yakni yang mengerti betul tentang seluk-beluk fitnah yang ada. Dikenal dengan sunnahnya, dengan salafiyahnya, dengan kebaikannya, dengan prinsip-prinsipnya. Di saat yang sama, mengerti betul seluk-beluk fitnah, seluk-beluk penyimpangan-penyimpangan, firqah-firqah yang sesat, bagaimana ideologi mereka, trik-trik makar-makar mereka, tahu seluk-beluknya. Mereka lah yang disebut dengan rijalul fitnah, fuqaha'ul fitnah, ulama'ul fitnah. Dan itu ada pada masing-masing generasi, pada umat ini. Allah berikan anugerah pada kaum muslimin, ulama-ulama yang semacam ini. Kembalinya kepada mereka. Dengan tanpa mengurangi rasa hormat kepada semua ulama-ulama ahlu sunnah yang lainnya. Dikarenakan bidangnya adalah mereka. Nah, di saat yang lain, merujuk pada ulama-ulama yang lain, pada bidangnya masing-masing. Faham ya, Khan? Ini yang keempat. Termasuk kesalahan. Bahkan termasuk menyalahi hikmah. Bahkan termasuk ciri-cirinya ashabul ahwa'i wal bid'ah, ialah kembali kepada sembarang ulama di masa-masa fitnah. Atau kembali pada ulama-ulama kita, ulama sunnah, ulama kibar, tetapi tidak tahu rinci detail seluk-beluk fitnah yang ada. Mereka hanya tahu secara global, hanya berbicara sekali dua kali, tapi enggak mengetahui dengan rinci, dengan detail tentang masalah yang ada. Ini termasuk kesalahan, barakallahu fikum. Termasuk ciri-cirinya ashabul ahwa'i wal bid'ah. Mereka bertamengkan seorang alim besar, alim kabir, tapi seringkalinya tidak detail pengetahuan dia tentang fitnah-fitnah tersebut. Hati-hati. Bukan semata-mata ulama, tapi harus ulama kibar. Bukan semata-mata ulama kibar, ulama ussunnah dari mereka. Bukan semata-mata ulama kibar, tapi ulama kibar di atas sunnah yang betul-betul spesialis bidangnya. Barakallahu fikum. Faham ya, Khan? Kalau tidak akan menyimpang. Yang kelima ketentuannya. Tayib, yang dimaksudkan dengan ulama-ulama kibar tadi, itu ulama-ul asr. Ulama-ulama kibar pada masanya masing-masing. Pada masanya? Masing-masing. Mereka lah yang tahu betul seluk-beluk fitnah di masanya. Yang tahu bagaimana perkembangan-perkembangan pemahaman, ideologi, firqah, kelompok, golongan, dan yang lain-lainnya pada masanya. Kembali pada ulama kita di masing-masing generasi. Barakallahu fikum. Loh, apa enggak kembali pada ulama salafun shalih? Jawabannya, kembali pada mereka. Tapi ingat, dengan bimbingan ulama-ulama sekarang ini. Di antara yang diingatkan oleh para ulama, termasuk tanda ciri penyimpangan dan sangat bahaya bagi seorang thalibul ilmi, ketika langsung merujuk kepada ulama kibar di masa lalu, ulama mutaqaddimin, mengambil, mencomot keterangan-keterangan mereka, lalu digatuk-gatuki. Dipas-paskan dengan sebuah peristiwa, kejadian, fitnah di masanya. Ini sangat mengerikan, barakallahu fikum. Tidak semua orang mampu untuk itu. Fitnahnya di masa dia. Fitnahnya demikian, demikian, demikian. Nyari sendiri. Tentang ulama yang lain di masa lalu. Diambil, diambil, diambil, diambil. Comot, dipaskan dengan yang satu ini. Ini berbahaya. Itu bukan pekerjaannya thullabul ilmi. Ini pekerjaannya para ulama. Sehingga thariqah yang benar, kembali kepada ulama kita di masa ini. Mereka lah yang menukilkan kepada kita keterangan-keterangan ulama terdahulu. Ulama yang terdahulu. Kalaupun kita menukil keterangan yang terdahulu, itu dalam perkara yang sangat gamblang, yang sangat jelas. Atau ulama kita lah di zaman sekarang ini yang menukil dari mereka. Sehingga yang mengambil, yang menaruh pada peristiwa tertentu, itu ulama ul-asr. Ulama di zaman sekarang ini, barakallahu. Camkan baik-baik. Di antara tanda-tanda penyimpangan seseorang ialah mengaku kembali pada ulama-ulama dan segala macamnya, ternyata yang dia maukan ulama terdahulu dan dia seorang diri yang mencomotnya dengan tanpa bimbingan ulama zaman sekarang ini. Ini salah fatal. Ya, mengkaji, ada sebuah peristiwa di zaman sekarang ini. Kaji, dibongkar-bongkar ulama yang terdahulu. Dapat kata-kata yang pas, comot, nih, cari lagi, comot, nih, ketemu lagi, comot, nih, akhirnya gaduh-gaduh. Kenapa? Bukan bidang dia, bukan makomnya dia, bukan kelasnya dia. Itu berbahaya. Barakallahu fikum. Saya juga kembali pada ulama. Ulama yang mana? Saya kembali pada ulama-ulama besar pada masanya. Siapa itu? Saya kembali pada ulama Al-Kibar. Saya kembali kepada Al-Hafidz Ibnu Hajar. Saya kembali kepada Nawawi rahimahullah. Ayuh, ulama Al-Kibar. Bila syak. Terus? Saya kembali pada ulama. Sebentar. Babnya ini apa? Terkait dengan masalah hadis, syarah hadis, al-usahlah. Terkait dengan masalah tafsir ayat, al-usahlah. Tapi yang dibahas sekarang terkait dengan sebuah fitnah di zaman sekarang ini. Ada sebuah peristiwa, kejadian, kehebohan, sebuah pemahaman, ideologi, fitnah di masa kini. Kejadiannya di masa ini. Maka tidak bisa dengan serta-merta mencomot keterangan ulama terdahulu. Ya, Pak. Harus ulama sama sekarang kita ini, ulama sekarang kita ini yang mengambil keterangan-keterangan ulama terdahulu. Baru kita menukil dari ulama sekarang ini. Mereka yang tahu betul. Nas-nas keterangan-keterangan ulama terdahulu yang pas, yang cocok untuk peristiwa zaman sekarang ini. Yang mengambilnya adalah para ulama-ulama asr. Bukan masing-masing kita, hati-hati, barakallahu fikum. Ini 5 ketentuan. Ketika semuanya ada, maka dikatakan kembali kepada para ulama. Maka dikatakan di bawah bimbingan ulama. 1 kata terpenuhi, maka bukan di bawah bimbingan ulama. Walaupun mengaku-aku kembali pada bimbingan ulama. Barakallahu fikum. Paham tuh? Paham, Ivan? Dipahami. Maksud daripada poin 1 ini, di antara hikmah ahlus sunnah, hikmah kaum muslimin di masa fitnah, kembali kepada rujukan yang benar, sunnah dan ulama, ialah ketika ada sebuah fitnah terjadi. Sebuah fitnah terjadi. Entah fitnah syubhat atau syahwat yang muskil bagi kita. Maka tugas kita ialah yang pertama diam. Yang pertama, Ivan. Diam. Menahan diri. Jangan berkecimpung di dalamnya. Jangan menyibukkan diri dengannya. Kenapa? Kenapa, Ivan? Dikarenakan diperintahkan untuk merujuk kepada bimbingan-bimbingan tadi. Barakallahu'alaikum. Serahkan dulu kepada ahlinya. Kepada para ulama kita. Tanyakan kepada ahlul ilmi yang punya ilmu di tempat di antum masing-masing. Ini gimana bimbingannya? Dia tanya kepada yang lebih alim lagi. Bagaimana bimbingannya? Dia ke yang lebih alim lagi. Bagaimana bimbingannya? Ketika tidak ada bimbingan, belum ada bimbingan, belum ada kalam, keterangan yang rinci, yang detail, yang gamblang dari para ulama kita, diam. Tahan lisan. Jangan langsung main posting. Jangan langsung main sebar. Jangan langsung main upload. Jangan langsung main yang lain-lainnya. Itu bukan thariqahnya salaf. Itu bukan cara hikmah dalam di masa-masa fitnah. Tahan semua tadi itu. Tahan. Sampai kapan? Enggak selama-lamanya. Sampai kapan? sampai ada keterangan dari para ulama una yang menerangkan masalah ini demikian, demikian, demikian, demikian, disampaikan bagaimana sunnah Rasul padanya, disampaikan bagaimana bimbingan Islam padanya, baru kita mengikuti para ulama kita. Baru kita berbicara, bersikap sesuai dengan bimbingan para ulama kita. Itu namanya al-barakatu ma'a akabirikum. Ini muhim. Dari sini pula barakallahu fikum, kita di masa-masa fitnah dituntut untuk lebih semangat untuk thalabul ilmi. Semangat menimba ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, semangat tafaqquh fiddin, mengkaji kitabullah, mengkaji sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, mengkaji ilmu. Sebab dengan ilmu inilah yang akan bisa membimbing kita di masa-masa fitnah. Bimbingan Alkitab, sunnah inilah yang akan mengarahkan kita di masa-masa fitnah. Sehingga sibukkan dengan belajar. Ilmu, taklim, semakin besar fitnahnya, semakin semangat taklimnya, semakin semangat belajarnya. Terkait dengan poin-poin fitnah tadi, tunggu keterangan para ulama, ada digunakan keterangan ulama tadi. Itu namanya was'alu, fas'alu ahla zikri, in kuntum la ta'lamun falau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Itu namanya al-barakatu ma'a akabirik. Ucapkan baik-baik. Baik-baik pada. Jadi enggak langsung asal main sebar aja. Allah telah menegur itu. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adza'u bih. Allah menegur itu. Tidak asal posting, tidak asal sebar, tidak asal dibicarakan, tidak asal komentar. Diam dulu. Pastikan semuanya jelas dengan keterangan-keterangan para ulama kita yang terkemuka, yang mu'tabar dalam bab ini. Antum akan selamat insyaAllah. Fitnah apapun, peristiwa apapun, kejadian apapun, sedahsyat apapun, fitnahnya insyaAllah akan selamat. Jika akan Allah yang memberikan bimbingannya dan Rasul yang memberikan arahan-arahannya. Al-barakatu ma'a akabirikum. Barakah insyaAllah ya. Faham ya? Ada fitnah, tidak semakin sibuk dengan seperti itu. Sibuk dengan ilmu. Tafaqquh fiddin. Tafaqquh fiddin. Semangat belajarnya, semangat taklimnya, semangat merujaannya, semangat ila akhirih. Barakallahu fikum. Faham ya? Faham ya? Yang kedua, di antara hikmah salaf, hikmah al-sunnah masa fitnah, ialah mereka mengamalkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang disebutkan dalam Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu ardhah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia mengucapkan yang baik-baik atau, lanjut, atau dia diam. Ucapkan yang baik atau dia diam. Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala menyatakan ketika menerangkan riwayat ini, beliau mengatakan, wa hadzal hadithu sharihun fi annahu yanbaghi alla yatakallam illa idza kana al kalamu khairan wa huwa alladhi dhaharat maslahatuhu wa mata shakka fi dhuhuril maslahati fala yatakallam. Hadis ini tegas menjelaskan, seyogianya, semestinya, seseorang insan itu tidak berbicara, kecuali kalau pembicaraannya baik. Yaitu, pernyataan, ucapan-ucapan yang jelas kemaslahatannya. Kapan saja dia ragu-ragu tentang kemaslahatannya, jangan bicara. Jangan bicara. Maka di sini, khonatina azzakumullah, ucapan itu diklasifikasi. Yang pertama, ucapannya maslahat murni. ucapkan perkara baik. Yang kedua, ucapannya barakallahu fikum mafsadah murni. Diam, jangan disampaikan. Yasmut, dia diam. Yang kedua, bimbang dan ragu, maslahat madharat, maslahat madharat. Jawabannya diam. Jangan menyampaikan. Sehingga dia hanya menyampaikan yang khairan, yang baik-baik saja. Yang mengandung kemaslahatan, yang mengandung kemanfaatan. Ini kaidah muhimmah ya ikhwan. Apalagi di masa-masa fitnah. Di masa-masa fitnah. Di masa-masa fitnah barakallahu fikum, yang namanya lesan harus banyak dikunci. Jangan dilepas. Lesan plus tangan ini. Yang bagian tulis-tulis ikhwan. Tahan. Disebutkan oleh para ulama, di masa-masa fitnah khusus ahlu sunnati wal jamaah, mereka tidak akan berbicara kecuali ketika mereka yakin ucapannya itu dinyatakan hak, dinyatakan benar pada tiga perkara. Ya, mereka tidak berbicara terutama di masa-masa fitnah kecuali kalau mereka yakin ucapannya benar di tiga perkara. Yang pertama, haqqun fi aslihi. Ucapannya hak pada asal ucapannya, pada niatnya. Yakni niatnya ikhlas lillahi tabaraka wa ta'ala. Ucapannya benar, tertata niatnya ikhlas lillahi ta'ala. Yang kedua, haqqun fi dhatihi bi ayyakuna kalamuhum thabitan bil adillah. Ucapannya hak pada zat kalamnya, yakni ucapan mereka dipastikan dibangun di atas dalil ayat, hadis, pemahaman salaf. Hak plus pemahaman juga benar, pemahamannya juga benar, sabit dengan dalil-dalilnya, pemahamannya benar juga dengan pemahaman salaful ummah. Tak sembarangan ya. Dan yang ketiga, haqqun fi atharihi, benar pada dampaknya. Yakni ucapan-ucapan mereka nanti ketika disampaikan mengandung kemaslahatan-kemaslahatan murni atau lebih besar kemaslahatannya dibanding madaratnya. Tiga poin ya kan. Tidak asal bleng bicara, tidak asal nulis posting. Cek terlebih dahulu niatnya kamu apa ini? Menyampaikan niatnya apa? Niatnya ikhlas atau niatnya kepingin kemasyhuran? Niatnya ikhlas atau niatnya duniawi? Tata niat, yang ikhlas niatnya. Yang kedua, pastikan dulu ucapan kamu ini, yang kamu sampaikan ini, hak dengan adillahnya, ayat, hadis, hak pemahamannya dengan pemahaman salaf atau tidak? Kalau masih ragu-ragu, jangan bicara. Tidak jelas bagaimana adilahnya, jangan bicara. Dalilnya hak, pemahamannya belum tahu, jangan berbicara. Sampai pasti ini ucapan hak dengan hujah-hujahnya, ucapannya benar pemahamannya dengan pemahaman salaf. Itu pun yang ketiga. Pikirkan masak-masak. Pertimbangkan masak-masak ucapan yang bakal kamu sampaikan ini. Mengandung kemaslahatan atau tidak. Belum tentu ucapan yang hak, belum tentu ucapan yang hak ketika dilafalkan, diucapkan mengandung kemaslahatan. Bisa jadi orang yang menangkapnya tidak paham, jadi fitnah bagi dia. Atau yang disampaikan terlalu besar urusannya, rumit urusannya, tidak paham mereka, jadi fitnah. Jadi fitnah. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu arbah, hadithun nasa bima ya'rifun, hadithun nasa bima ya'rifun, sampaikan hadis ilmu kepada masyarakat dengan apa yang mereka kenal. Atau hibbuna yukadzdzaballahu wa rasuluh, apa kamu kepingin, apa kamu mencintai, apa kamu suka Allah dan rasulnya didustakan gara-gara itu. Tidak asal bicara ya, mungkin ini perkara hak tapi berat, muatannya berat. Tidak semua orang paham. Jangan sampaikan. Kalau kamu sampaikan, mereka tidak paham, jadi fitnah. Atau memang ini perkara intern. Perkara dalam ini. Tidak mungkin dibuka secara umum. Jangan sampaikan secara umum. Bikin fitnah. Intinya, pertimbangkan masa-masa ucapan kamu tadi. Tidak asal berbicara. Paham ya? Dipastikan ikhlas niatnya. Kalamnya hak dengan hujah-hujahnya. Pemahamannya benar dengan pemahaman salafun salih. Dan dampaknya akan besar kemaslahatannya. Sampaikan. Falyakul khairan. Ucapkan yang baik. Kalau tidak, auliyasmut. Dia diam. Ini muhimun jiddan. Penting sekali diperhatikan dari kita semuanya barakallahu fikum. Tidak asal bicara. Tidak asal bicara. Dari sini barakallahu fikum, para ulama kita menyatakan sebuah kalimat yang begitu masyhur. Mereka mengatakan laisa kullu ma yu'lamu yuqal. Tidak semua yang kita ilmui disampaikan. Tidak semua ya. Wa laisa kullu ma yu'lamu yunshar. Tidak semua yang kita ilmui disebarkan. Belum tentu. Pertimbangkan masa-masa. Apa ada dalilnya ini? Ada. Banyak. Dalam Bukhari Muslim. Dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu wa arda. Disebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah membonceng sahabat Mu'adz bin Jabal. Di atas keledai sebuah himar. Rasul mengatakan, ya Mu'adz. Belum mengatakan baik ya Rasulullah wasa'daik. Ya Mu'ad, tiga kali mengatakan demikian. Rasul mengatakan, ya Mu'ad, adadri ma haqqullahi aral ibadu haqqul ibadi arallah. Apa kamu tahu hak Allah atas hamba-hambanya dan hak hamba atas Allah? Cuma Allahu alam, Allahu Rasulullah alam. Rasul mengatakan, haqqul ibadi arallah ayya'buduhu wala yusiku bihi syai'ah. Hak Allah atas hambanya, mereka ibadah kepada Allah dan dengan tambah syirik kepadanya. Belum mengatakan setelah itu wa haqqul ibadi ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Sementara hak hamba atas Allah, Allah tidak akan mengazab siapa saja yang tidak syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ketika itu sahabat Mu'adz mengatakan, ya Rasulullah, afala basyirun nas? Ya Rasulullah, afala basyirun nas? Wahai Rasulullah, apakah boleh saya kasih kabar gembira semua orang? Mau saya sampaikan sama semua orang riwayat ini? Dia mengatakan, lah, jangan. Lah, fayattakilu, jangan. Nanti mereka bersandar dengan riwayat ini. Sampai melarang ini. Rasul, apakah kalamnya batil? Tidak, kalamnya Rasul. Apakah kalamnya dhaif? Tidak, sahih riwayatnya ini, Bukhari Muslim. Apakah pemahamannya salaf? Pemahaman salaf, Rasulnya menyampaikan. Apa yang tidak beres? Dikhawatirkan mafsadah. La fayattakilu. Jangan, nanti mereka tawakal dengan riwayat ini. Kif tawakalnya? Mereka mendengarkan riwayat ini. Dan hak hamba atas Allah ialah Allah tidak akan mengazab orang-orang yang tidak syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Zen. Kan gitu ya? Yang penting enggak syirik. Hah? Sudah datang langsung ke tempat miras, gluk-gluk-gluk-gluk-gluk. Masyaallah, nikmat. Gluk-gluk-gluk. Lezat. Taqillah ya akhi. Taqillah. Ini minum khamr. Sing penting ra syirik. Sing penting ra syirik. Iya ra? Hah? Kayaknya ra sekarang ini. Hah? Iya ra? Sing penting ra syirik. Diazab itu kalau syirik. Ini bukan syirik, enggak bakal diazab, tenang aja. Hah? Ya Allah, ngebut langsung datang ke tempatnya prostitusi. Sawareke wis. Itakillah ya akhi. Hukumnya haram ini. Sing penting ra syirik. Ini bukan perkara syirik ya akhi. Ya, bikin acara bid'ah dan segala macam. Ya, perkara yang penting orang syirik. Ini kan bid'ah, bukan perkara syirik. Ini bahaya. Paham ya? Maka Rasul mencegah sahabat Mu'adz, jangan kamu sampaikan kepada mereka. Kenapa? Khawatir mereka bersandar dengan riwayat ini. Tidak paham apa ini maksud. Kalau yang paham jelas maksudnya itu disertai dengan ibadah kepada Allah. Allah tidak akan mengazab siapa saja yang syirik kepadanya, yakni disertai dengan ibadah kepadanya. Ibadah kepada Allah, jangan berbuat kemaksiatan, plus jangan berbuat kesyirikan. Enggak semuanya paham. Berarti apakah suara sampaikan? Enggak. Harus pilih-pilih. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu warba. Beliau mengatakan hafidtu wi'aaini minal ilmi an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku telah menghafal ilmu dua bejana besar. Beliau mengatakan wi'aain, dua bejana besar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Digambarkan kayak dua bejana besar. Nah, supaya tahu ini ilmunya banyak, dua ilmu. Beliau mengatakan amma ahaduhuma faqad fasadtu. Yang satu bejana sudah saya sebarkan untuk kalian. Sampaikan. Yang kedua, wa ammal akhar, kata beliau, wa ammal akhar lau basathuhu kuti'a hadzal fulqum, kata beliau. Kalau yang kedua saya sebarkan, terputus nadi saya ini. Artinya apa? Bakal maut. Bakal mati ya, ikhwan. Artinya apa kata para ulama? Yang kedua itu hadis-hadis, berita-berita Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang masalah fitnah-fitnah sepeninggal beliau. Fitnah ini, fitnah ini, fitnah itu, disebutkan namanya fulan, namanya fulan, namanya alan, rinci. Yang ini disebarkan besar fitnahnya. Enggak disampaikan sama siapa? Sama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kalau disampaikan bakal mut, putus leher kita orangnya. Apakah berarti beliau menyembunyikan ilmu? Enggak. Tapi beliau tidak menyampaikan ilmu tadi pada sembarang orang karena khawatir muncul fitnah besar. Sehingga tidak semua ilmu itu kamu sampaikan. Tidak semua ilmu itu kamu sebarkan. Kamu yakin ilmu hak. Tapi dalam perkara penyebarannya harus pertimbangkan masak-masak. Maslahatan madaratnya barakallahu fikum. Paham ya, ikhwan? Apalagi babnya fitnah. Apalagi terkait dengan fitnah-fitnah di kalangan intern-intern al-sunnah. Jangan asal nyebar. Jangan asal ngomong. Terus kapan penyebarannya? Ketika para ulama kita telah memberikan bimbingan. Al-barakatu ma'ah. Akabirikum. Dan mereka meminta untuk menyebarkannya. Dikarenakan memandang besar kemaslahatannya. Barakallahu fikum. Hakadha. Itu namanya sikap arif, sikap bijak dalam menghadapi semua fitnah. Dari sini pula, ikhwan fillah azzakumullah, para ulama kita membuat sebuah kaidah besar terkait dengan bab ini, yaitu at-tafriqu bainal majalis, membedakan majlis dalam menyampaikan ilmu. Al-majalis ala qismain, yang namanya majlis, majalis dua macam. Ada majalis ammah, ada khassah. Ada yang umum, ada yang khusus. Yang umum dihadiri semua pihak. Dihadiri orang yang berakal, orang yang sufaha, orang yang cerdas, orang yang gagal paham, yang punya ilmu, yang awam. Semuanya hadir. Forum umum. Atau forum terbatas disiarkan live. Umum juga namanya itu. Ini majlis umum. Pada majlis ini barakallahu fikum yang disampaikan itu ilmu, taksil, tabligh. Sampaikan ilmu, ayat, hadis, keterangan-keterangan para ulama-una dalam semua perkara-perkara akidah, ibadah, tauhid, akhlak, adab, ilmu. Ketika Anda ingkarul mungkar, mengingkari kemungkaran, ingkari kemungkarannya dengan dalil. Mungkin tidak bisa menyebut nama tokohnya. Mungkin tidak bisa menyebut tempat-tempat mungkarnya. Belum bisa. Kenapa? Memunculkan fitnah besar pada masanya. Bisa jadi tidak menggunakan bahasa-bahasa yang dianggap vulgar. Mungkin ya ikhwan, di sebuah tempat. Atau tidak bisa mengatakan syirik. Tidak bisa. Bid'ah itu tidak bisa. Kenapa? Fitnah besar akan muncul ketika itu. Gunakan bahasa-bahasa yang lainnya. Ini menyekutukan Allah dalam perkara ibadah. Ini penyimpangan-penyimpangan dalam perkara ibadah. Dialihkan dengan bahasa yang lain. Itu majlis umum. dalam majlis ini dan dalam forum ini barakallahu fikum, tidak boleh membicarakan perkara-perkara yang berat. Namanya mu'bilatul umur, perkara yang berat, yang muskil, yang rumit, tidak semua orang paham. Kalau disampaikan, bisa muncul fitnah di tengah-tengah mereka. Di forum ini tidak boleh menyampaikan perkara-perkara intern yang hanya untuk kalangan terbatas, tidak bisa. Apalagi menyampaikan tentang si fulan, tentang si alan, tentang A, langsung buka-bukaan, tidak bisa. Kenapa? Memunculkan yang namanya fitnah. Bukan tempatnya barakallahu fikum. Paham dong? Ini majlis A. Ada pun yang kedua, namanya majlis khas, majalis khasah, majlis khusus yang terbatas. Yang hadir hanya yang punya ilmu, yang akil, yang cerdas, yang hakim, yang bijak, yang arif, yang bisa memahami dengan sebenar-benarnya, mendudukannya di tempat yang tepat. Yang ini bisa disampaikan segala sesuatunya. Di sinilah membicarakan tentang masalah dunia antah berantah. Di sini. Masalah fitnah fulan, fitnah alan, fitnah ini, fitnah. Di sini. Pengumpulan data. Di sini. Menyebarkan semua informasi. Di sini. Tempatnya khusus untuk kalangan terbatas. Tidak sembarang orang para pelan itu. Itu pun bukan untuk dipublikasikan, tapi untuk dokumentasi. Simpan. Itu hikmah dalam menghadapi berbagai macam peristiwa para pelan itu. Jadi ada contohnya, banyak contohnya. Di kalangan salafun salih, rahimahumullahu ta'ala. Jadi tidak asal mengawaja forumnya, forum umum kayak gini. Nah, dibahas semuanya masalah-masalah yang ada, ikhwan, ada masalah di ujung sana. Nih begini, begini, begini. Orang bengong, ada apa lagi ya? Bengong, ada masalah apa ini? Hah? Fitnah ya. Ada apa? Nyampaikan itu, nyampaikan ilmu saja. Nyampaikan ilmu yang baik, yang benar. Nah, sehingga yang mendengarkannya tambah ilmunya, tambah ketentraman hatinya, tambah kedamaian jiwanya, nambah semangat beramalnya. Enggak nambah ribut. Paham syarat ya? Apalagi masjid yang ada pesantrennya. Bukan termasuk hikmah menyampaikan forum di forum seperti ini. Semua detailnya terkait dengan masalah-masalah pesantren. Ada keluhan dari kalangan sebagian pihak, ikhwan, di sini di forum seperti ini, ikhwan, ada pengurus apa itu, pengurus fulan, begini. Loh. Atau ngomong di depan siapa ini sekarang? Banyak pihak. Itu bukan hakim namanya. Bukan makamnya jalan. Bukan di sini tempatnya. Tempatnya rapat pengurus. Rapat pengurus secara khusus. Bukan di forum terbuka seperti ini. Sehingga bedakan antara majelis, majelis am, majelis khas. Ini semua dalam rangka untuk mengamalkan riwayat ini. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Di sini pentingnya at-ta'anni. Tahu ta'anni? Dipikir masa-masa sebelum bertindak. Pentingnya al-hilm. Al-hilm tidak kerasa gerusu. Ai adabul ajalah, tidak terburu-buru. Dipikir masa-masa, dicermati, digodok, yang matang, baru disampaikan. Disebutkan sebuah hadis, dihasankan sebagian ulama, barakallahu fikum, at-ta'anni minallah wal ajalah minasyaitan. At-ta'anni dari Allah azza wajalla, dan sementara al-ajalah terburu-buru itu datangnya dari syaitan, barakallahu fikum. Juga kaidah yang disebutkan oleh para ulama kita, mereka mengatakan an-nawaru fi awaqibil umur wal ma'alat, harus mencermati, memandang jauh-jauh efek dan akibat segala sesuatunya. Jadi jangan memandang pendek, memandang sangat jauh, pertimbangan sangat jauh sekali. Bagaimana nanti kalau ada ini, bagaimana kalau itu, panjang jauh, begitu dipastikan semuanya maslahat disampaikan. Disampaikan barakallahu fikum. Ini semua ya kan sekelumit barakallahu fikum tentang permasalahan contoh-contoh hikmah yang disebutkan oleh para ulama di masa-masa fitnah dengan bimbingan kitab sunnah dengan pemahaman salaf, dengan bimbingan para ulama, dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Kemudian mengamalkan hadisnya Rasulullah SAW, menjaga lisan di masa-masa fitnah, jangan gampang menyampaikan, jangan gampang memposting dan segala macamnya. Diperhatikan niat, keikhlasan niatnya, diperhatikan kalamnya, hak dengan hujahnya atau tidak, diperhatikan pemahamannya dengan benar atau tidak, diperhatikan maslahatnya atau tidak. Itu semuanya penting. Diperhatikan bagaimana majelisnya, am atau khas, diperhatikan pertimbangan-pertimbangan segala sesuatunya. Ini semuanya akan membuat kita semakin hakim, penuh hikmah, arif dan bijak dalam menyikapi berbagai macam fitnah-fitnah yang ada. Barakallahu fikum. Dan yang lainnya panjang, Ikhwan. Panjang, di antara yang mereka sebutkan ialah di masa-masa fitnah tidak diperbolehkan untuk mengikuti atifiyah. Di masa-masa fitnah tidak boleh mengikuti atifiyah. Sampai ada kaidah di antara mereka, al-awatif fi zamanil fitan awasif. Al-awatif fi zamanil fitan awasif. Awatif jamaknya atifah. Memperturutkan perasaan. Di masa-masa fitnah itu awasif, asifah, badai yang menghempaskan. Yang betul bukan mengikuti atifiyah, mengikuti dalil, mengikuti bimbingan yang benar. Barakallahu fikum. Faham saya? Yang atifiyah, gimana ya, masa ini kan guru saya, masa harus saya tinggalkan? Pada jelas penjelasan, keterangan, hujah, gurunya dia menyimpang, sesat. Jangan pakai perasaan, menyimpang ya menyimpang. Kalau guru kamu sendiri, masa bagaimana nanti dia pakainya perasaan. Bahaya ya kan. Jangan menggunakan atifiyah, tapi menggunakan adillah. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Ini sebelum itu saya sampaikan, ini panjang pembahasannya. Banyak poin dan hikmah yang lain yang mereka sebutkan. Ini inti pembahasan yang diutarakan. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Terdengar suara azan. Di azan terlebih dahulu. Selebihnya bisa digunakan untuk tanya jawab bila memang ada yang dipertanyakan. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Tafadhal. Al-muadzin. Yu'adzin. Barakallahu fikum.